بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Tasim Inilah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ. Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. Sehingga dadaku terasa sempit, dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku. Walahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Qala kalla fadhhaba bi ayatina in معكم مستمعون. Allah berfirman, Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami. قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami, waktu engkau masih kanak-kanak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang kilaf. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dia Fir'aun berkata, sungguh rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Dia Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ. Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara." Qala awalau ji'tuka bishay'in mubin. Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?" Qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar." Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya. قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai." يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan? قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Mereka menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir." Ya'tuka bikulli sahharin 'alim. Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ. Dan diumumkan kepada orang banyak, "Berkumpullah kamu semua." La'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin. Agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang. Falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?" قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku." قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. Dia Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan." فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang." فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka menyungkurlah para pesihir itu, bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Rabb Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Dia Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. Qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil. Wa innahum lana lagha'irun. Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Wa inna lajami'un hadirun. Dan sesungguhnya kita semua tanpa kecuali harus selalu waspada. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. Kemudian kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. فأتبعوهم مشرقين. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya." قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. Dia Ibrahim berkata, "Apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?" أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu." قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?" أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku. والذي هو يطعمني ويسقين. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku. وإذا مرضت فهو يشفين. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. والذي يميتني ثم يحيين. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. Dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah. مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. Dan bala tentara iblis semuanya. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. فما لنا من شافعين. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong. ولا صديق حميم. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu, orang-orang yang hina? Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku jika kamu menyadari. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku. فَأَنْ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ Kaum Ad telah mendustakan para Rasul. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ Sungguh, aku ini seorang Rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Maka bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Amaddakum bi'an'amin wa banin. Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak. Wa jannatin wa 'uyun. Dan kebun-kebun dan mata air. Inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin 'adzim. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Qalu sawa'un 'alaina awa'adta am lam takum minal wa'idhin. Mereka menjawab, Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? In hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kami sama sekali tidak akan diazab. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ. Kaum Samud telah mendustakan para Rasul. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Sungguh, aku ini seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Atutrakuna fima hahuna aminin. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman? Fi jannatin wa uyun. Di dalam kebun-kebun dan mata air. وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ. Dan tanaman-tanaman, dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan. قالوا إنما أنت من المسحرين. Mereka berkata, sungguh Engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir. Ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi'ayatin in kunta minas sadiqin. Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Dia Saleh menjawab, Ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka merasa menyesal. Fa'akhadahumul azab. Inna fi dhalika la'ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kazzabat qawm Lutin al-mursalin. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum 'alayhi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Ata'tuna adh-dhukrana minal 'alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia berbuat homoseks? وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Mereka menjawab, Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Qala inni li'amalikum minal qalin. Dia Lut berkata, Aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Lut berdoa, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. Kemudian kami binasakan yang lain. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Inna في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Sungguh, aku adalah Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang terdahulu. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Mereka berkata, Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. قال ربي أعلم بما تعملون. Dia Syu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Kemudian mereka mendustakannya, Syu'aib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh, Itulah azab pada hari yang dahsyat. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Dan sungguh Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Dengan bahasa Arab yang jelas. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir. Niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Afabi'adzabina yasta'jilun. Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Afara'aita in matta'nahum sinin. Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun. Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Dzikra wa ma kunna zalimin. Untuk menjadi peringatan dan kami tidak berlaku zalim. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikutimu. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah? وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali.